والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد كان في الدين عزكم الله pada sesi yang kedua بعد المغرب ini kita akan masuk pada pembahasan ketiga contoh-contoh real hikmah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah al-bada'atu bitauhid fi da'watihi. Memulai dakwahnya dengan tauhid, dengan akidah, prinsip-prinsip keimanan. Sebab ini merupakan manhajul anbiya wal mursalin, metodologi dakwahnya para nabi dan para rasul. Asas dakwahnya perbaikan akidah umat, perbaikan tauhid umat. Prioritas dakwahnya juga demikian. Yang mendominasi tema-tema dakwahnya adalah prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip tauhid. Memulai dakwahnya dengan itu. Kemudian juga baru diselingi dengan yang lain terkait dengan hukum-hukum syariat, tentang masalah adab wal akhlak, dan yang lain-lainnya. Memulai dakwah dengan selain tauhid itu penyimpangan-penyimpangan dakwah. Bertentangan dengan manhaj Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Ini yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, ialah ad-da'watu ila Allah bil hujjati wal adillah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah-hujjah dan dalil-dalil. Maksudnya yang dia sampaikan adalah ayat Al-Qur'an. Yang dia sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia sampaikan keterangan-keterangan para ulama. Materi apapun, tema apapun yang dia angkat, dia harus menyampaikannya dari sumber ini. Sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya yang sahih, sampaikan keterangan para ulama tentangnya. Ini dakwah bil hikmah. Barakallahu fikum. Bukan dengan semata-mata retorika bicara atau dengan semata-mata ra'yu pendapat semata, apalagi menyampaikan perkara-perkara yang batil, itu bertentangan dengan hikmah dakwah. Sehingga para dai yang disampaikan jelas ayat, hadis, keterangan para ulama, tidak keluar daripada ini. Dia hanya mengolahnya dengan berbagai dengan kata-kata yang tepat sesuai dengan kondisi madu'unya masing-masing, tapi yang disampaikan ayat, hadis, dan keterangan para ulama. Bisa dibacakan langsung ayatnya atau terjemahannya, bisa dibacakan langsung hadisnya atau terjemahannya, bisa dibacakan langsung kalam ulama tentangnya atau terjemahnya, atau kandungan-kandungan ayat, hadis, dan keterangan para ulama. Barakallahu fikum. Di sini pentingnya seorang dai memiliki ilmu syar'i, memiliki ilmu agama yang cukup supaya yang dia sampaikan bil hujjah wal adillah, dengan hujjah dan dengan dalil. Termasuk hikmah dalam berdakwah ila Allah barakallahu fikum at-tahalli bil akhlaqil karimah fi da'wati. Berhias diri dengan akhlak yang mulia pada dakwahnya. Ini disebut dengan dakwah bil hal. Berdakwah atau mendakwai orang lain dengan kondisinya, dengan tindak tanduknya, dengan tingkah lakunya. Dakwah ada yang bil maqal, menjelaskan dengan lisan. Kayak sekarang kita bermuhadharah, kita menyampaikan ta'lim, ini dakwah dengan ucapan. Ada dakwah bil hal, mendakwai orang lain dengan keadaan kita, dengan perilaku kita, dengan akhlak dan adabnya kita. Maka termasuk hikmah dalam perkara dakwah antum menyampaikan tauhid, menyampaikan akidah, menyampaikan prinsip-prinsip keimanan, menyampaikan ilmu agama Allah Sementara kamu sebagai seorang dai itu berhias dengan akhlakul karimah. Ini termasuk hakim fi da'wati, yang dia sampaikan sesuai dengan perbuatannya, yang dia utarakan sesuai dengan akhlakiahnya. Bedakan dengan yang kita jelaskan sebelumnya, dia memulai dakwah dengan akhlak, mengesampingkan tauhid. Ini beda. Itu terkait dengan masalah tema yang diangkat. Yang betul, kedepankan akidah, kedepankan tauhid, berhias dengan akhlak. Akhlak itu ada pada dirinya, pada tutur katanya, pada tingkah lakunya, penuh dengan adab, dengan akhlak. Tema yang dia sampaikan, pembahasan akidah, pembahasan tauhid. Ini yang ada pada para anbiya wal mursalin. Mereka semua dikenal sebagai nabi, rasul yang berakhlakul karimah. Terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau wahai nabi di atas akhlak yang sangat agung. Beliau dalam berdakwah betul-betul menunjukkan akhlak yang sangat mulia pada diri beliau. Banyak di masa lalu orang-orang yang sebelumnya musyrik, sebelumnya dia kafir, belum muslim, itu masuk Islam dengan akhlaknya beliau. Sebelum mendengarkan sabda-sabda beliau. Sehingga dakwah langsung dengan dua hal. Dengan akhlak pada pribadi kamu, dan dengan yang kamu sampaikan tadi. Itu yang diharapkan. Terutama barakallahu fikum kepada awamun nas, orang-orang yang awam, yang belum banyak mengerti tentang perkara agama, orang-orang yang jahil, yang masih bodoh tentang perkara agamanya. Ini lebih dikedepankan dakwah bilhal. Baik, dakwah dengan perilakunya antum, dengan akhlaknya antum, dengan adabnya antum, dengan muamalah antum kepada mereka yang bagus. Sebelum antum menceramahi mereka, sebelum antum menyampaikan sesuatu kepada mereka tentang agama ini. Kedepankan akhlak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Ini hikmah dalam perkara dakwah. Difahami insyaAllah ya. Yang berikutnya lagi. Yang keberapa itu ya? Yang keempat. Yang keempat adalah barakallahu fikum. Seperti yang diutarakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ialah dia berdakwah dengan tariqah, dengan uslub sesuai dengan mad'unya. Yasta'mil al-asalib al-munasib al-hali wal-maqam. Dia menggunakan uslub dakwah, tata cara dakwah sesuai dengan kondisi mad'unya. Seperti yang diutarakan sama beliau tadi, audien dakwah itu macam-macam. Ada yang lembut, ada yang kaku, ada yang kasar, ada yang pemarah, ada yang pemaaf. Ada yang pemahamannya cepat, ada yang lambat, lemot. Ada yang gampang menerima kebenaran, ada yang susah menerima kebenaran, macam-macam. Hikmah dalam dakwah, seorang dai itu bisa mendakwai masing-masing mereka dengan cara yang tepat. Kaidahnya adalah, kalau mad'u antum atau mad'u yang ada dari kalangan kaum muslimin, mereka secara keilmuan masih awam, mereka secara kepribadian mencintai kebenaran, mencintai al-haq, senang dengan perkara kebaikan, maka kamu dakwai mereka dengan cara rifqun walin, dengan cara lembut, dengan cara yang santun. Ketika ada yang kurang pada mereka, ada yang salah pada mereka, anu sikapi dengan cara kelembutan, bukan dengan cara yang kaku, bukan dengan cara yang kasar. Diperbaiki dengan cara yang bijak. Ini dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan, dalam banyak kasus. Seperti disebutkan dalam Sahih Muslim, peristiwa salah seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Hakam, beliau disebutkan dalam hadis yang cukup panjang itu, apa namanya, berjamaah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada yang bersin. Muawiyah ini langsung mengatakan yarhamukallah dalam salat. Yarhamukallah. Yang lainnya memandangi beliau. Ini dalam salat juga. Ternyata belum bicara. Ngomong. Ada apa kamu memandang saya? Kita kalam ya salati. Maka yang lainnya menepukkan telapak tangan ke paha-paha mereka untuk menenangkan. Suruh diam. Gaduh itu suasana. Sampai Rasul selesai salatnya. Katanya Muawiyah bin Hakim radhiyallahu anhu, sungguh demi Allah aku tidak pernah melihat seorang muallim, seorang pengajar pun yang lebih baik daripada beliau SAW. Sungguh demi Allah, beliau tidak memukul aku, tidak mencaci maki aku, tidak mencela aku. Beliau hanya menyampaikan kepada aku tentang bab salat. Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya tilawatul Quran, du'aun wa dzikrun tilawatul Quran. Yang namanya salat tidak boleh ada ucapan manusia sedikit pun. Yang namanya salat itu isinya doa, berzikir, bacaan Quran. Beliau penyampaiannya landai, tidak ada amarah, tidak ada kekasaran dan kekerasan, tidak ada caci maki, tidak ada umpatan, tidak ada ardikan. Karena tahu yang dihadapi ini belum ada ilmunya. Maka beliau sikapi dengan kelembutan, rifkun wali. Ada wejangan, ada masukan dengan cara yang tepat. Bijak dalam menyampaikan. Langsung diterima oleh Ibn Hakam sebagai sebuah kisah yang mengesankan beliau sampai diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dibaca sampai sekarang ini. Barakallahu'alaikum. Kisah pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu, Allah menceritakan ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW yang ada ketika dengan sebagian sahabatnya. Pemuda. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Rasulullah i'zan li fi zina. Ya Rasulullah izinkan aku berzina. Pemuda. Namanya seorang pemuda itu. Jangan yang muda, yang muda tua aja seperti itu. Hasratnya sangat tinggi sekali. Sampai diubun-ubun. Dan dia belum bisa menikah. Minta izin itu berzina. Itu kan tindakan yang sangat mengerikan itu. Zina kan perkara yang diharamkan dalam Islam. Semua orang tahu. Jelek, kotor. Minta izin. Para sahabat langsung bereaksi. Menghardik dia. Dijaga oleh Rasulullah SAW. Biarkan. Beliau pemuda memanggil pemuda itu. Udnu. Mendekat. Mendekatlah dia. Udnuh, mendekat lagi. Mendekat lagi. Udnuh, mendekat lagi. Mendekat sampai di hadapannya Rasulullah SAW. Ya, manggil Rasul. Sangat segani. Dikira-kira gimana perasaan pemuda itu. Campur aduk kan. Mau diapakan. Nah, gitu ya. Rasul tidak mencaci maki dia. Tidak menghardik dia. Tidak memarahi dia. Tidak ada. Karena beliau ngerti ini seorang pemuda, seperti itu kondisi dia. Rasul mencecar dia dengan banyak pertanyaan yang menggambarkan kepada dia betapa kejinya yang namanya perzinahan. Beliau mengatakan, atuhibbuhu li ummik? Apa kamu menghendaki kamu mencintai itu pada ibu kamu? Mungkin dimaknakan kamu berbuat demikian dengan ibu kamu atau orang lain zina dengan ibu kamu? Apa kamu suka seperti itu? Terhenyak dia, ibu, umi. La ya Rasulullah. Namau ya Rasulullah. Dicecar dengan yang lain. Atu hibbuhu li ibnatik, atu hibbuhu li ukhtik, atu hibbuhu li ammatik, atu hibbuhu li khalatik. Yang disebut orang-orang dekatnya dia semua. Apa kamu ridha, kamu cinta, itu menimpa putri kamu, saudari kamu, ameh kamu, kholeh kamu, budi kamu, bulik kamu. La ya Rasulullah. Beliau mengatakan, walan nasu yuhibbuna li ummahatihim wa li banatihim wa li akhwatihim wa li ammatihim wa li khalatihim. Orang lain pun juga enggak mau menimpa ibunya, menimpa putrinya atau saudarinya atau amehnya atau kolehnya. Enggak ada yang mau seperti itu. Sadar dia, baru mengerti betapa jeleknya, betapa kejamnya yang namanya zina itu. Menghancurkan kehormatan orang-orang yang kamu cintai, yang dekat dengan kamu. Rasul pun kemudian menepuk dada pemuda itu, tepuk sama dia. Didoakan oleh Rasul, Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah. Ya Allah ampuni dosa pemuda ini dan sucikan hatinya. Katanya sang rawi, sungguh demi Allah semenjak itu tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh sang pemuda melebihi zina. Bijak dalam berdakwah, hikmah dalam cara dakwah. Tidak ada umpatan, ngerti cimakian, tidak ada hardikan, apalagi pukulan, apalagi tendangan, tidak ada. Karena tahu, masih awam. Ngerti, ini masih jahil dalam cara agamanya. Kemauan sesaat. Gitu. Diarahkan, tapi dengan cara yang tepat. Barakallahu fikum. Rifqun waliyin ma'al jahil. Lembut, santun bersama dengan orang yang jahil. Tepat di sini. Tapi lain lagi kalau madu'unya ini angin-anginan. Dia sih orang baik. Kalau dia orang baik, Masya Allah. Gitu. Tapi angin-anginan. Kadang semangat, kadang loyo. Kadang imannya meningkat. Takwanya Masya Allah. Amal solehnya Masya Allah. Kadang putur. Jatuh dalam perkara dosa. Perkara kemaksiatan. Ada gak seperti ini? Kadang semangat, rajin, kadang-kadang hilang. Diung ini. Ada yang seperti itu. Kadang nongol, jamaah. Kadang tidak jamaah. Kadang tahu-tahu ketemu. Loh, nongkrong di kono. Gini. Tahu-tahu. Orang ya, macam-macam. Yang seperti ini, barakallahu fikum. Hikmah dalam dakwah terkait dengan orang seperti ini. Dengan cara mau'idhah hasanah. Targhib wa tarhib. Ada saatnya engkau semangati dia, support dia untuk beramal soleh. Disebutkan keutamaan-keutamaan amal, pahala-pahala amal. Diingatkan dengan jannahnya Allah Azza wa Jal. Semangat dia. Ada kali ditarhib, diingatkan awas azabnya Allah sangat kecil, sangat besar, sangat kejam, sangat pedih pada kelas itu. Diingatkan tentang masalah ancaman-ancaman terkait dengan sebuah tindakan dosa, sehingga dia takut untuk berbuat dosa kepada Allah SWT. Mau itu hasan. Wahagat, tergantung kondisinya. Ada kalanya mad'unya itu orang yang sesat, orang yang menyimpang, memang dia dikenal sebagai ahlul fitnah, penebar syubhat, bahkan difonis sebagai ahlul bidah, misalkan. Ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Hikmah dakwah dalam bab ini menjauh dari mereka. Karena yang dicontohkan oleh Islam dan oleh salafun saleh menjauh dari orang-orang jelek, orang yang jahat. Tinggalkan, jauhi. Jangan dekat dengan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Sejauh-jauhnya, sebisa mungkin kamu jauh dari mereka, menghindar dari mereka. Kalau kamu memiliki kemampuan secara ilmiah, kamu bantah penyimpangan-penyimpangan mereka. Kamu jelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan akidahnya, penyimpangan prinsipnya dengan hujjah, dengan dalil, ayat, hadis, keterangan para ulama. Itu hikmah dalam cara dakwah. Yang seperti yang disebutkan oleh para ulama tadi itu. Ada kalanya membongkar kebatilan, ada kalanya membongkar penyimpangan-penyimpangan, ada kalanya membantah orang yang menyimpang dengan ilmiah. Itu hikmah dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Sehingga khulasanya adalah di antara hikmah dalam cara dakwah sang dai, para dai-nya ini harus mengerti betul kondisi mad'unya. Dibedakan satu mad'u dengan mad'u yang lain, lalu didakwai dengan cara yang tepat sesuai dengan kondisi mad'unya. Ada kalanya dengan cara lembut, dengan cara yang bijak, ada kalanya dengan mau'idhah hasanah, ada kalanya mungkin didebat dengan cara yang terbaik. Ada kali ditinggalkan, dijauhi, bahkan ditahdir, bahkan dibongkar penyimpangan-penyimpangan dia dengan hujjah yang kuat. Ini semua adalah hikmah dalam cara dakwah. Barakallahu. Nah, ala kulli hal, seperti yang digambarkan sebelumnya dari ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yang namanya hikmah ialah mengerjakan hal-hal yang semestinya dengan tata cara yang semestinya di waktu yang semestinya. Barakallahu fikum, ini semuanya bisa dipelajari dengan ilmu syar'i. Para dai Allah memiliki ilmu yang cukup terkait dengan apa yang dia sampaikan, tema-temanya harus dengan ilmu, mengetahui tentang kondisi para mad'unya, dan mengetahui bagaimana uslub dakwahnya. Barakallahu fiik. Naam. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya tambahkan poin yang pembahasan yang keempat. Hal-hal yang merusak hikmah. Barakallahu fiikum. Hal-hal yang merusak hikmah dalam cara dakwah. Ini tentu perlu diantisipasi. Diantisipasi, jangan sampai ada pada kita. Barakallahu fiikum. Tayyib, di antara hal yang sangat merusak hikmah dalam cara dakwah ialah su'ul akhlak wa tasarruf. Su'ul akhlak wa tasarruf. Buruknya akhlak, jeleknya tingkah laku, tindak tanduk di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fiikum. Ini merusak. Nama baik dakwah rusak. Hikmah dakwah rusak. Perkara yang langsung dinilai oleh masyarakat. Karena langsung mereka pandang, mereka saksikan. Akhlak yang buruk. Perilaku yang buruk. Adab yang buruk. Tingkah laku yang buruk. Ini merusak. Memang bukan terkait dengan perkara prinsip. Bukan terkait dengan masalah penyimpangan akidah atau penyimpangan tauhid. Perkara akhlak ya. Tapi yang satu ini di tengah-tengah masyarakat nomor satu dalam perkara dinilai. Mereka menilai dengan pandangan mata sebelum dengan ilmu. Dalam pandangan mereka, masyarakat luas, orang yang buruk akhlaknya dianggap lebih jelek, lebih jahat daripada yang jatuh dalam kesyirikan sekali. Itu masyarakat. Ini jatuh dalam perkara bid'ah atau syirik. Tapi secara muamalah dia bagus. Dibilang ini orang baik. Yang ini tauhidnya masya Allah, akhlaknya apa? Akidahnya masya Allah di atas sunnah. Tapi kok buruk akhlaknya? Dianggap orang jelek. Itu masyarakat. Kita bicara pandangan masyarakat bukan pandangan Islam. Nah, seperti ini akan mencoreng nama baik dakwah. Dan contohnya sangat banyak. Entah individu atau komunitas. Barakallahu fikum. Contoh individu. Asyiddatu fi ghairi mawdhi'iha. Contoh buruk akhlak, buruk tingkah laku terkait dengan individu masing-masing kita. Asyiddatu fi ghairi mawdhi'iha. Sikap kaku, sikap keras, buka pada tempatnya, buka pada orangnya. Seseorang yang semestinya kamu sikapi lembut, kamu kasari. Kaku, kasar, dengan orang-orang awam, awamun nas, orang yang jahil dalam perkara agama, enggak ngerti apa-apa. Dikasari mereka. Nantang kelahi dengan mereka misalkan. Menghujat, mengumpat-umpat mereka, mencaci-maki mereka misalkan. Itu sudah sangat parah sekali. Di tengah-tengah masyarakat semata-mata kamu ketemu mereka enggak senyum. Conteng merah sudah. Di tengah-tengah masyarakat engkau enggak menunjukkan akhlak yang mulia, enggak ada unggah-ungguh yang baik dengan mereka, conteng mereka, conteng merah bagi mereka. Mereka salam kamu enggak ngubris, conteng merah bagi mereka. Barakallahu. Apalagi lebih daripada itu, kasar sama mereka, kaku sama mereka, menyakiti mereka, mengganggu mereka. Atau lebih daripada itu, membolimi mereka. Sangat mencoreng nama baik dakwah, sangat mencoreng namanya hikmah dalam cara dakwah. Pelakunya satu, yang kena semuanya. Itu masyarakat. Pelaku itu oknum, tapi yang keseret semuanya. Dianggap sama. Wah sih paling podoa, jamaahnya fulan. Dianggap sama. Ini penting diwaspadai. Penting diwaspadai. Jangan sampai kita sebagai perusak dakwah. Barakallahu fikum. Terkait dengan komunitas, misal, ialah su'ul khuluq fi ta'amul. Buruk akhlak, buruk perangai dalam berinteraksi dengan sesama yang ada. Ukhuwah enggak dijaga. Muamalahnya kurang bagus antar para ikhwah. Ada gap-gapan di antara para ikhwah. Ada gesekan-gesekan antar para ikhwah. Entah terkait dengan urusan duniawi atau yang lain-lainnya. Ini sangat mencoreng nama dakwah, membuat lemah semangat, membuat lemah ta'awun, membuat lemah koordinasi, membuat suasana renggang. Ini membahayakan dalam perkara dakwah. Ini kalangan intern saja merusak, apalagi yang seperti ini sampai ke dunia luar diketahui oleh masyarakat, dakwah kamu akan close, ketutup. Alah, kok nyampaikan macam-macam sama kita orang, kamu aja ribut sendiri, kamu aja tengkar sendiri, kamu aja kurang bagus muamalah di antara kalian sendiri, kamu aja gak beres mau mendakwai kami, ngajari kami akhlak, ngajari kami adab. Kamu aja gak beres. Dipergunjingkan, dibicarakan jelek di tengah-tengah masyarakat gara-gara muamalah yang kurang bagus. Allahul musta'an. Ini semuanya dihindari. Barakallahu fikum. Namanya su'ul khuluq fit ta'amul. Buruknya akhlak, buruknya interaksi di kalangan kita semuanya, barakallahu fikum. Merusak yang namanya akhlak, apa dakwah, merusak yang namanya hikmah dalam perkara dakwah. Adanya suasana yang panas, meruncing dalam menyikapi sesuatu. Perkaranya sungguhnya perkara yang sepele. Ada beda pendapat A sama B, meruncing, tajam, panas. Akhirnya ada gap antara mereka berdua. Merusak dakwah, merusak ukhuwah. Tayib menyikapi sikap kepada seseorang, ada beda pendapat, namanya juga ilmunya macam-macam, kadarnya itu A, B, B, begini, meruncing sampai panas sendiri. Melupakan orang yang disikapi, ribut sendiri berdua, atau bertiga, atau satu komunitas. Ini merusak dakwah. Merusak hikmah dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Makanya penting yang namanya ilmu syar'i. Yang kedua, penting yang namanya kedewasaan dalam perkara dakwah. Ini poin kedua yang sering dinasihatkan oleh guru-guru kita, kepada kita dahulu, dalam berdakwah. Satu ini, pentingnya kedewasaan dalam perkara dakwah. Dewasa. Jangan melakukan tindakan-tindakan seperti anak kecil atau tindakan orang yang berjiwa kerdil. Harus berjiwa besar, berjiwa lapang, dewasa dalam perkara dakwah ini. Dikedepankan kemaslahatan dakwah daripada kemaslahatan pribadi. Sangat-sangat memperhatikan, jangan sampai mengerjakan tindakan-tindakan yang mengacaukan dakwah, merusak nama baik dakwah atau merusak hikmah dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Ini penting disampaikan ya fanatina azakumullah. Apalagi kalau menyentuh perkara-perkara prinsip. Ya sudah. Jelas merusak prinsip dakwahnya. Jelas dikatakan menyimpang. Beda akidah, sudah beda manhaj. Itu jelas. Ya mau enggak mau ya berpisah dari situ. Tapi yang sering terjadi di kalangan ikhwah sendiri. Ini intern ya. Intern ya. Pokoknya seudon ada pada antum, tapi ya ada di banyak tempat gitu yang kita amati. Kalau antum semoga baik-baik saja. Barakallahu fikum. Tapi ini sebagai ibrah diambil pelajaran untuk kita semuanya. Kadang-kadang terkait dengan intern kita. Su'ul tasarruf, tingkah laku yang kurang bagus, su'ul at-ta'amul, muamalah yang kurang baik, su'ul akhlak yang kurang bagus. Apa namanya? Kedewasaannya kurang, jiwa besarnya kurang. Kelapangan saya juga kurang. Allahul musta'an. Saya sampaikan di banyak tempat. Tayyib ribut gara-gara urusan dunia. Ukhuwah rusak gara-gara urusan dunia. Muamalah rusak gara-gara urusan dunia. Akhirnya berimbas pada dakwah. Yang sebelumnya semangat tahun, lemah tahun. Yang sebelumnya semangat berkoordinasi, bermusyawarah, lemah koordinasi. Yang dulunya semangat taklim, enggak muncul taklim. Gara-gara ada fulan. Dunia. Di sebagian tempat, barakallahu fikum, gara-gara jualan es buah. Nah, ini langsung sampai ke telinga saya soalnya. Gara-gara jual es buah. Ini lagi ramai di wilayah Klaten, Solo dan sekitarnya itu. Barakallahu fikum. Ini jualan es buah di sebuah tempat ramai. Yang lain bagus prospek ini, ikut-ikutan jualan buah, enggak jauh dari situ, ramai juga, yang ini marah. Rebutan lahan dunia, rebutan masalah jualan, akhirnya ramai, akhirnya pecah ukhuwah. Rusak muamalahnya. Kedengeran sama orang luar, diketawain oleh mereka semua. Katanya salafi, katanya sunni, katanya akhirnya paling baik, kayak rasul, kayak nabi, ndi ribut bab es buah. Memilukan dan memalukan. Mengorbankan ukhuwah, mengorbankan muamalah yang baik, bahkan mengorbankan dakwah karena urusan duniawi yang seperti ini. Hati-hati. Ya, jualan-jualan saja, jaga ukhuwahnya, jaga muamalahnya, dan jaga nama baik dakwah. Jangan kamu coreng gara-gara perbuatan kamu. Di sebagian tempat, ikhwahnya paling suka yang namanya debat. Sampai perkara yang kecil, yang remeh, debat. Dan kalau debat, serius, seru. Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Oh, tidak bisa A. Oh, tidak bisa B. Loh, A karena gini-gini. Orang iso B karena gini-gini panjang. Oh, sampai tadi meruncing tadi. Saya meruncing tajam. Suaranya sampai mengeras. Dengan suara yang tinggi. Akhirnya gontok-gontokan. Tuding-tudingan. Akhirnya pecah ukhuwah. Rusak muamalah. Dakwah jadi korban. Yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan gampang. Ada apa sih? Bi. Kan gitu. Ini gini. Oh ya sudah. Sepodohai. Misalkan gitu. Bukan duniawi misalkan. Atau bukan yang remeh gitu. Yang bisa diselesaikan dengan mudah. Berarti kebiasaan dan watak ini bahaya. Tolong ini semuanya dihindari. Dan masih banyak lagi yang lain-lain lah. Hal-hal yang bisa mencoreng nama baik dakwah. Atau mencoreng nama baik hikmah dakwah. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan, oh berarti anu ya, ditahdir gara-gara kayak gini. Oh, seringnya kayak gitu. Enggak, antumnya ini, akhlaknya kamu dijaga. Perangai kamu itu dijaga. Tindakan kamu ini konyol. Merusak nama baik dakwah. Gitu loh. Kalau kamu itu orang biasa, mungkin biasa saja, gak ada yang heboh. Tapi berhubung kamu itu dikenal tengah-tengah masyarakat orang yang Masya Allah rajin belajar, rajin taklim, Masya Allah ibadahnya dan segala macam. Kamu itu orang spesial. Kok tiba-tiba muncul dari kamu semua tindakannya konyol seperti ini? Diwaspadai. Ini namanya i'tibar. Mengambil ibrah dari banyak orang dan dari banyak tempat. Barakallahu fikum. Wah, kata. Sehingga semuanya dakwah itu berat ya kan, memang berat sekali. Besar tanggung jawabnya. Maka masing-masing kita harus betul-betul yang terjun dalam dunia dakwah ya, harus betul-betul memiliki perangkat-perangkatnya, sifat-sifatnya. Para dai punya sifat-sifatnya. Punya bekal-bekalnya. Di antaranya adalah ayyakuna hakiman fi dakwatihi. Dia seorang dai yang hakimnya hikmah dalam cara dakwahnya dengan seluas mana hikmah yang dijabarkan tadi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama baik dakwah yang mulia ini dan sekuat tenaga dia menghindarkan diri dari ucapan, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang bisa mencoreng warna nama dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka nasihat bagi antum sekalian, barakallahu fikum, khusus intern Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin dalam karena dakwah Allah, yang penting untuk dijaga saat ini, dipertahankan saat ini, di masa-masa sekarang ini yang penuh dengan fitnah ini, yang dijaga ukhuwahnya. Jaga betul ukhuwah ini. Yang bagus ukhuwah di antara kalian. Merajut ukhuwah Islamiyah di atas sunnah yang bagus. Interaksi muamalah bainakum dijaga dengan akhlak yang bagus, yang budi pekerti yang luhur. Tinggalkan segala sesuatu yang memunculkan gesekan-gesekan. Ini merusak dakwah syar, al-khilafu syar. Khilaf itu sangat jelek. Justru upayakan ucapan-ucapan, tindakan-tindakan, upaya-upaya bisa menyatukan ukhuwah. Yang bisa menyatukan langkah, bisa menyatukan visi kita. dalam perkara dakwah ini sangat penting. Ini pengalaman dari yang saya saksikan, yang saya lihat di banyak tempat, problematika yang mereka sampaikan kepada kita di banyak tempat itu seringkalinya bukan terkait dengan prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip manhajiyah, prinsip-prinsip ketauhidan. Kalau terkait dengan bab ini langsung mencela dia, dia akan terpelanting langsung dengan sendirinya. Tapi yang sering kali terjadi terkait dengan bab akhlakiyah, adabiyah seperti ini. Awalnya kelas pribadi, ujung-ujungnya lompatan hajinya dia. Nah, langsung dia tidak mau lagi sama Ahlus Sunnah, kepada Hizbi. Adanya gejolak dalam dunia dakwah. Seringkali dalam bab yang seperti ini. Maka tolong jaga ukhuwah kalian, jaga muamalah kalian yang bagus, jaga akhlaknya kalian yang dewasa dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Kerjakan hal-hal yang bisa menyatukan langkah, menyatukan fitan misi, memperkokoh ukhuwah dan muamalah. Tinggalkan segala sesuatu yang memunculkan gesekan-gesekan pribadi atau gesekan-gesekan yang kurang bagus dalam dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Semuanya dengan musyawarah yang baik, semua dengan ta'awun yang baik, semua dikaji dengan ilmu dengan cara yang baik, semua dengan tafahum, misalnya memahami karakter dengan cara yang bagus, semua dengan akhlak yang mulia, dengan muamalah yang baik, semua dengan bimbingan yang syar'i. Barakallahu fikum. Semoga dakwah kita semua dan antum secara khusus di sini dakwah yang makbulah, diterima sahihah yang benar sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dakwah yang penuh dengan hikmah dengan dasar ilmu syariah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Terdengar suara adzan. Tayyib, kita salat lebih dahulu. Ba'dal isya bisa disampaikan pertanyaan terkait dengan bab tema dan dijawab yang memungkinkan untuk dijawab. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.